Voilà. وقوله وأطيع الله وأطيع الرسول أي في امتثال أمرها تعاطي الله dan taati lah Rasul, yaitu dengan menjalankan perintah keduanya, perintah Allah dan Rasulnya, wajtinabi nahyihima, dan meninggalkan atau menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Fa inna ta'atallahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam madar sa'adah, karena sesungguhnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu adalah sumbu atau inti kebahagiaan, wa'unwanul falah, dan tanda keberuntungan seseorang. Semakin taat dia kepada Allah dan Rasulnya, semakin jauh dari lawannya tentunya, jauh dari kegelisahan, jauh dari kepanikan dan kesempitan yang menyebabkan yani hati itu jadi susah. Qala qawluhu fa in tawallaitum ay anta'atillah wa ta'atu rasulih. Kalau kamu berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulnya, fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Maka ini tugas Rasul kami itu hanyalah menyampaikan dengan keterangan yang nyata. Ai yuballighukum ma ursila bihi ilaikum. Yani Rasul-Rasul itu hanya menyampaikan apa yang ditugaskan ini mereka membawanya kepada kamu. Balaghan yubayyinu lakum wa yattadhihu wa taqumu bihi alaikum wa hujjah. Yani dengan penyampaian yang dia menjelaskan kepada kamu dan menerangkan urusan-urusan agama ini dengan hanya hal-hal yang sangat jelas, dan juga dengan keterangan-keterangan tersebut tegak atas kamu hujjah, sehingga Allah punya alasan nanti untuk menghukum atau menanyakan kamu. Walaysa biyadihi min hidayatikum, tetapi bukan sama sekali tidaknya ini tidak ada pada beliau, tidak di tangan ya, bukan tidak ada di tangan beliau yakni hidayah untuk kamu sama sekali, yakni memberikan taufik, nah yakni membuat kamu mampu untuk beramal, tapi beliau hanya hidayah dalam artian hidayah tabligh, hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hanya mengarahkan, menjelaskan ataupun menerangkan apa yang apa diperlukan oleh kamu sekalian dalam kehidupan ini. Wala min hisabikum min syai', dan tidak pula tanggung jawab beliau sedikit pun untuk menghisab kamu. Nah, wa inama yuhasibukum 'alal qiyami bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi aw 'adamu dzalik 'alimul ghaibi wasyahadah. Yani yang menghisab kamu, adapun yang menghisab kamu yani karena pelat yani kamu menjalankan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya ataupun tidak, yang menghisab kamu bukan Rasul tetapi adalah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Qala qawluhu Allahu la ilaha illa hu ay huwal mustahiq lil ibadati wal uluhiyah. Allah tidak ada sesembahan yang hak melainkan dia, artinya dialah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya yang berhak menyandang sifat-sifat maha sempurna. Fa kullu ma'budin siwahu batil fa batil. Semua yang diibadahi, semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yakni apa? Kita kaji dari ayat-ayat Allah dan kemudian sunnah Rasulullah SAW, para ulama mengartikan la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah, untuk yakni bukan artinya menganggap bahwa di alam ini tidak ada ilah selain Allah. Allah sendiri menyebutkan bahwa ilah-ilah yang lain ada di selain Allah, tetapi ilah-ilah itu adalah ilah yang batil, ilah yang tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan yang peribadatan selain Allah. Nah, wala qauluhu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu berserah diri, bertawakal. Ini menunjukkan ini sebuah kewajiban dan keharusan yakni agar orang-orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang lain, apakah itu berupa sebab yang berasal dari diri mereka ataupun yang di luar diri mereka. Qala falyatamidu, maka hendaklah mereka bersandar alaihi kepada Allah fi kulli amrin nabahum wa fima yuridu wa fima yuriduna alqiyam bihi. Ini dalam setiap hal-hal yang mereka hadapi, dan mungkin petaka atau musibah dan urusan-urusan lainnya, dan juga dalam hal-hal yang ingin mereka laksanakan, yang ingin mereka kerjakan, apakah untuk kepentingan dunia mereka, lebih-lebih untuk urusan akhirat mereka. Fa inna la yatayassaru amrun minal umur illa billah, karena apapun juga urusannya dalam dunia ini tidak akan mungkin yatayassar, tidak akan mungkin mudah dia melakukannya. Apakah urusan agama ataupun urusan dunia, itu tidak akan mungkin bisa dia mengerjakannya, menjalankannya, kalau tidak dengan pertolongan Allah, kalau tidak dengan bimbingan Allah, kalau tidak dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan dia, yakni urusan itu menjalankan sebabnya, memperhitungkan sebabnya sampai dia mendapatkan hasilnya, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wala sabila ila dzalika illa bil i'timad 'ala Allah, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan yakni kemudahan-kemudahan tersebut kecuali dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimul i'timadu 'ala Allah hatta yahsinal 'abdu dhannahu bi rabbih, dan tidak akan sempurna yang i'timad seorang hamba kepada Allah sampai dia berbaik sangka kepada Allah dengan memperbagus amalannya. Wa yathiqu bihi fi kifayatihi al-amra alladhi i'tamada 'alayhi bihi, dan dia percaya kepada Allah bahwa Allah akan mencukupi dia urusannya, menolong dia dalam urusan tersebut yang dia bersandar kepada Allah dengannya. Wa yahasbi imanil 'abdi yakunu tawakkuluhu, sesuai dan tawakal seseorang itu, tawakal seorang kepada Allah itu tergantung yang ini dengan kekuatan, dengan keadaan iman yang ada di dalam dirinya. Semakin dia kenal kepada Allah, semakin dia kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, semakin besar tawakalnya kepada Allah. Nah, semakin kuat tawakalnya dan bersandarnya kepada Allah, walaupun dia mungkin menyadarkan, memperhitungkan sebab-sebabnya, tapi itu tidak pernah menjadi tumpuannya, tidak pernah menjadi sandarannya. Dia melakukan sebab itu karena dia yakin Allah yang memerintahkannya, yang memudahkan dia kepada sebab-sebab tersebut. Nah, hatta walaupun misalnya sebab-sebab itu adalah doa, ibadah yang kita lakukan, itu pun kita tidak boleh yang bertumpu dengan yakni apa yang kita lakukan, tapi kita tetap bersandar kepada Allah. Allah memberikan taufik, kita mampu untuk berdoa dan kita berharap kepada Allah. Kalau terkabul, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagus ibadah tersebut, itu pun juga bimbingan dari Allah atau apalagi yang lain-lainnya. Fakullama qawiyal iman qawiyat tawakkul, semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula tawakkalnya kepada Allah. Semakin lurus keyakinannya, tauhidnya, semakin lurus pula tawakkal tersebut, sehingga dia tidak akan yakni bergantung atau melirik kepada sebab, tapi dia melirik kepada al-musabbib, yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala qawluhu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka hati-hatilah dari mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, kalau kamu memaafkan, memberikan toleran dan mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim, sungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah ujian dari Allah, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat sangat besar. Qala Syekh rahimahullah, hadza tahdhirun minallah lil mu'minin minal ighfirar bil azwaj, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tahdhir supaya orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan pasangannya, dengan istri-istri dan anak-anak mereka. Fa inna ba'dahum aduwwul lakum, karena sebagian mereka ada yang menjadi lawan. Wal adu walladhi yuridu laka syarr. Wal adu walladhi yuridu laka syarr. Musuh adalah orang-orang yang menginginkan kejelekan bagimu. Musuh adalah orang-orang yang menginginkan kejelekan bagi kamu. Nah, maka kalau ini istri dan anak menginginkan kejelekan bagi suaminya, bagi ayahnya, mungkin sehingga membuat ayahnya lupa, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ketaatan kepada Allah, itu termasuk mereka menjadi musuh bagi ayahnya, bagi suaminya. Nah, ini mereka, kata para ulama, musuh itu ada dua, yang musuh yang memang mereka dijadikan oleh Allah sebagai musuh, dalam artian harus diperangi, dimusnahkan, ini orang-orang kafir, syayatin, insu, jin. Ada musuh yang mereka itu dikatakan musuh, tapi bukan untuk diperangi. Jadi mereka seperti ini adalah istri dan anak-anak, itu musuh, tapi bukan untuk diperangi. Oleh wadifatu, dan tugasmu adalah al-hadar mimman hadha wasfuhu, dari orang-orang yang seperti ini sifatnya. Yang paling jelek adalah orang-orang munafikin, orang-orang Yahud dan semisal mereka. Wan nafsu majbulatun ala mahabbati al-azwaj wal awlad, sementara nafsu kita itu dicetak istilahnya secara nalurinya untuk mencintai istri dan anak. Fa nasaha ta'ala ibadahu, maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan untuk yakni memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, antu jibalahum hadhil mahabbah, yakni cinta kepada mereka itu membuat ilqiyad lima talib azwaj wal aulad. Nah, yakni fa nasaha ta'ala ibadahu antu jibalahum hadhil mahabbatul inqiyad lima talib azwaj wal aulad. Rasa cinta itu mengharuskan mereka untuk tunduk, yani memenuhi kebutuhan-kebutuhan yani istri dan anak-anak mereka. Walau kana fiha ma fiha minal mahdur asy-syar'i. Nah, yani walaupun kadang-kadang apa yang diinginkan oleh mereka itu ada bahaya-bahaya yang timbul yang menurut penilaian syariat yang menyebabkan dia lalai jauh, atau bahkan dia menyerempet bahaya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, melanggar yakni aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah, jangan sampai, maksudnya demikian, yakni jangan sampai yakni rasa cinta tersebut membuat kamu yakni kamu tunduk untuk kepentingan-kepentingan istri dan anak-anak itu, sehingga menabrak aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Warahmatullahum fi imtithali awamir, dan Allah mengingatkan juga supaya yakni cinta kepada mereka itu membuat mereka yakni berusaha untuk mentarkib mereka di dalam menjalankan perintah Allah. Wa taqdimi mardatihi bima indahu minal ajril azim, dan dinasihatkan oleh Allah pula untuk mendahulukan mencari keridhaan Allah dengan apa-apa yang semua yang ada di sisi Allah itu pahala-pahala yang besar. Al-mustamil al-matalibil aliyah, yang di situ terhimpun berbagai tujuan dan tuntutan-tuntutan yang tinggi, harapan-harapan, cita-cita yang tinggi. Wal-mahabil ghaliyah, hal-hal yang disukai, yang sangat yani mahal harganya. Wa yu'thiru al-akhirah ala dunia al-faniyah al-munqadiyah, dan mereka supaya mementingkan urusan akhirat daripada dunia yang fana dan akan sirna. Walamma kana an-nahyu an ta'atil azwaj wal aulad fayyima huwa dararun li 'alal 'abdi wa tahdhir min dhalika qad yuhimu al-ghayza 'alayhim wa 'aqabihim amara ta'ala bil hadar minhum wa saf 'anhum wal 'af fa inna fi dhalika min al-masalih ma la yumkin hasruh fa qala wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ketika larangan dari untuk mentaati, turut mematuhi, yani cenderung memenuhi semua, yani mentaati istri dan anak, itu merupakan bahaya, di dalamnya terdapat bahaya dan mudarat bagi seseorang. Kemudian tahdir, yani adanya tahdir, jadi jangan sampai yani mereka mematuhi atau mengikuti dorongan-dorongan yang kini dengan istri dan anaknya, jangan sampai itu menimbulkan salah paham, yuhim, bahwa tahdir itu mengharuskan apa, sikap ghilbah, kaku, kasar, keras terhadap mereka, menghukum mereka, senantiasa menghukum mereka, menyalahkan mereka. Maka Allah SWT mentahdir dari perbuatan ini, bahkan memerintahkan untuk memaafkan dan mengampuni mereka. Karena sesungguhnya dalam sikap seperti itu, ini berhati-hati, kemudian memberikan maaf, memberikan toleran, itu terdapat di dalamnya maslahat yang tidak mungkin bisa dihitung. Bahkan kesabaran itu sangat sangat perlu. Walaupun mungkin kadang-kadang sebagian orang ada yang mungkin tidak mampu bersabar menghadapi istri dan anak-anaknya, ya, mungkin meninggalkan mereka ataupun berpisah. Qala wa in ta'fu, dan kalau kamu maafkan, berikan toleran, yakni meringankan mereka dan mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li'anna al-jazaa' min jinsil 'amal. Ini sikap itu, karena sikap kamu memberikan maaf itu, kemudian Allah memberikan ampunan, itu sebagai balasan dari Allah terhadap amalan yang kamu perbuat. Dan balasan itu sesuai dengan amalannya. Faman afa Allahu anhu. Siapa yang memaafkan, maka Allah pun memaafkannya. Wa man safa safa Allahu anhu. Maknanya bersama. Wa man ghafara ghafara Allahu lah. Wa man ghafara Allahu ghafara anhu. Wa man amala Allah fi ma yuhib. Wa amala ibadahu kama yuhibbun. وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. Siapa yang bermuamalah dengan Allah dengan apa yang dicintai oleh Allah, dan dia bermuamalah dengan hamba-hamba Allah sebagaimana yang mereka cintai, yang mereka sukai, dia memberikan manfaat kepada mereka, dia tentu akan mendapatkan cinta dari Allah dan cinta pula dari sesamanya, dan urusannya pun menjadi kuat, menjadi kokoh. Ya, orang pun senang kepadanya dengan yakni sikap yang dia tunjukkan kepada mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Allah rahimahullah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Wasma'u wa athi'u, dengarlah dan taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan yani belanjakanlah apa yang lebih baik bagi kamu. Wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka sungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu minjamkan kepada Allah dengan memberikan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya bagi kamu dan memberikan ampunan kepada kamu, dan Allah Maha Syakur, Maha Menerima Membalas Kebaikan, lagi Maha Penyayang. Alimul Ghaibi Wasyahadatil Azizul Hakim. Dia Maha Mengetahui Perkara yang Gaib dan Nyata, lagi Maha Memiliki Hikmah, Maha Perkasa, lagi Maha Memiliki Hikmah. Qala Syekh Rahimahullah, Ya'muru Ta'ala Bi Taqwa. Allah memerintahkan kita untuk takwa, dan perintah takwa itu seperti juga perintah yang saling mirip dengan itu, jihad, bersungguh-sungguh kepada yang berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, dan bahkan tidak boleh kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan pelaksanaan takwa itu ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Qala ya'muru ta'ala bi taqwahu allati hiya imtisalu awamirihi. Yani dia menyanyi takwa itu dengan yani definisi yang ringkas, imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini kalimat yang tentang pengertian takwa yang luar biasa lengkapnya, menghimpun semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, begitu pula larangan-larangannya. Banyak hal-hal yang mulai dari yang paling besar diperintahkan oleh Allah, juga dari hal-hal yang besar paling besar dilarang oleh Allah, kemudian yang sekecil-kecilnya. Nah, maka orang yang menjadi sempurna takwanya adalah dia menjalankan perintah-perintah tersebut hatta yang mungkin dipandang ringan oleh orang lain. Nah, begitu juga yakni menjauhi larangan-larangan Allah. ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. Tapi diikat oleh Allah perintah takwa tersebut atau pelaksanaan perintah tersebut dan ini sikap menjauhi larangan itu dengan istitaat dan kudrah, menjauhi ini dengan yakni sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Fa hadhihi la yadullu ala anna kull wajibin ajiza 'indal 'ajiza anhu al-'abd. Ini menunjukkan bahwa semua yang wajib yang diperintahkan oleh Allah tetapi seorang hamba tidak mampu melakukannya, annahu yasqutu anhu. Perkara-perkara yang wajib kalau dia tidak mampu melakukannya, kalau seseorang itu tidak mampu melakukannya, yasqutu anhu. Sebagai contoh yakni salat misalnya, diperintahkan untuk berdiri di dalam salat, itu kan menjadi rukun. Kalau tidak mampu seseorang melakukannya dengan berdiri, gugur, boleh dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring dan seterusnya. Nah, begitu juga kalau misalnya dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa sehari penuh, hari itu dia tidak mampu, gugur puasanya. Mungkin dia dengan membayar fidyah atau yang lainnya, atau dia mengganti di hari yang lain ketika dia kuat. Nah, ini maksudnya. Wa annahu idza qadira ala ba'dil ma'mur, dan kalau dia mampu mengerjakan sebagian dari apa yang diperintahkan tadi, wa ajiza an ba'dihi, dan dia tidak mampu mengerjakan sebagian yang lainnya, fa innahu ya'ti bima yaqdiru alaihi, maka dia kerjakan apa yang dia sanggup. Nah, wa yasqutu anhu ma ya'jizu anhu, dan gugur darinya apa yang dia tidak mampu melakukannya dari sebagian tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, bagaimana Nabi SAW bersabda, apa yang ini ketika aku memerintahkan kepada kamu satu perintah, maka kerjakanlah dia sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi ternyata beda, tidak seperti itu halnya dengan larangan. Yani wa mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kamu melakukannya, maka tinggalkan, jauhi larangan tersebut. Tidak diikat dengan istata'atum. Dari kita di atas tadi, sebenarnya kalimat wa yuqayyadu dhalika bil istita'ati wal qudrah, itu adalah perintah takwa. Nah, tapi kalau yang walaupun terkait di dalam takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi sebenarnya itu ini perintah apa namanya, upaya pengikat yang dimaksud bil istita'ah di sini terkait dengan perintah. Nah, kalau ada pun larangan seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadis ini, wa manahaitukum anhu fantau atau fajtanibu. Apa yang aku yang larang kamu mengerjakannya, maka tinggalkan. Tidak dibatasi, tidak diikat dengan mastata'tum. Ini harus dia meninggalkannya. Nah, mampu atau tidak mampu, dia harus menghentikannya. Nah. Qala wa yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idah syar'iyyah min al-furu' ma la yadkhulu tahta al-khasar. Termasuk ke dalam perkara ini, dalam al-qa'idah ini, dalam qa'idah syar'iyyah ini, cabang-cabang yang tidak bisa dihitung. Salah satu contohnya tadi dalam masalah salat misalnya, dia tidak mampu dengan berdiri dan duduk. Kalau kemudian yang lainnya, wajib untuk berwudu. Kalau dia tidak mampu berwudu dengan tayamum. Nah, begitu juga kalau misalnya dalam keadaan dia sakit, beser misalnya, buang air kecil terus. Salat dia dalam keadaan bagaimanapun, tidak mampu dia yang menjaga taharahnya, ya sholat seperti sebagaimana keadaan dia. Nah, itu perintah taqwa mastata'tum. Wala waqaluhu wasma'u ay isma'u ma ya'idhukumullahu bih. Nah, dengarkanlah apa yang Allah nasihatkan kamu dengannya. Wa ma yusyari'uhu lakum, dan apa yang Allah syariatkan untuk kamu, minal ahkam, dari hukum-hukum yang Allah tetapkan. Wa'alamu dhalik, dan ketahuilah, ilmuilah hal itu. Wanqadu lahu, dan tunduklah kepadanya. Wa atiu Allah wa rasulah fi jami'i umurikum, dan taatilah Allah dan rasulnya dalam semua urusan kamu, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, wallahu a'lam. Ini dulu, insyaallah. nangis. Subhanallah.